Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatal iman, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita dipertemukan di majelis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang ke-7 dari pembahasan kitab kita Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Kita sudah mempelajari tentang jam'ul mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim, yaitu apa-apa yang menunjukkan banyak laki-laki dengan ditambah wawu dan nun dari wawu dan nun atau ya dan nun di akhirnya dari isim mufradnya. Contohnya adalah muslimun menjadi muslimuna, muslimina. Muslimun, muslimuna, muslimina. Di situ kalau kita lihat isim mufradnya setelah ditambah waw dan nun masih sama muslimun dan tidak ada perubahan. Nah, cuman di situ kemudian ditambah waw dan nun atau ya dan nun. Oleh karena itulah disebut dengan as-salim, yaitu selamat dari perubahan dari mufradnya. Mufradnya selamat, tidak ada perubahan, cuman ada tambahan apa? Wau dan nun atau ya dan nun. Demikian pula kita sudah bahas tentang jamak mu'annas salim, yaitu isim-isim yang menunjukkan banyak perempuan. Biziyadati alifin wa ta'in fi akhiri, dengan ditambah alif dan ta' di akhirnya. Contohnya adalah solihatun, ditambah di akhirnya alif dan ta menjadi apa? Solihatun. Hasanatun menjadi apa? Hasanatun. Demikian pula yang kelima, kita sudah pelajari bersama, yaitu tentang jam'ut taksir, yaitu yang berubah dari surati mufrodihi, berubah dari bentuk mufrodnya. Isim yang berubah dari bentuk mufrodnya, yang mana perubahan di sini tidak ada pola tertentu. Nah, hanya bisa kemudian kita mengetahuinya dengan aruju ilal qawamis, apa merujuk kepada kamus-kamus dan kasratul itila' wal qira'ah. Banyak membaca dan juga banyak melihat, meneliti, mendengar, banyak membaca. Contohnya adalah waladun menjadi apa? Auladun, baitun menjadi apa? Buyutun. Dan sudah kita bahas halaman yang ke-8 tentang khulasatu aksamil ismi, khulasah ringkasan macam-macam isim berdasarkan apa? Jumlahnya. Ada isim mufrad maknanya 1, musanna maknanya 2, dan juga ada jamak, yaitu apa? Jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Totalnya ada berapa? Ada 5. Mufrad, musanna, jamu mudzakkar salim, jamul muannats salim, dan jamu at-taksir. Nah, kita lanjutkan halaman yang ke-9, at-tamrinu, latihan. Di sini muallif memberikan latihan, ij'al jam'an munasiban minal kalimatil atiyati. Jadikan menjadi jamak yang sesuai dari kata-kata berikut ini. Jadikan menjadi jamak yang sesuai, berarti ada 3 pilihan. Apakah akan dijadikan sebagai jamak mudzakkar salim, ataukah jamak muannats salim, ataukah dijadikan sebagai jamak taksir. Nah, kemarin sudah kita kasih kisi-kisi, kalau di akhirnya itu tak marbutoh, itu biasanya dijadikan menjadi jamak muannats salim. Nah, kita kerjakan sama-sama. supaya benar sama-sama, salah ya sama-sama. Nah, yang pertama adalah muhsinatun, ini cocoknya dijadikan jamak apa? Mu'anas salim. Nah, menjadi apa? Muhsinatun. Muhsinatun menjadi muhsinatun. Jadi kalau muhsinun itu seorang yang berbuat baik tapi laki-laki. Kalau muhsinatun, satu orang wanita yang berbuat baik. Kalau muhsinatun, apa? Para perempuan yang berbuat baik. Makanya sering diistilahkan muhsinin. Yang berikutnya adalah mak'adun. Mak'adun itu tempat duduk. Sehingga dalam hadis fal yatabawa mak'adahu minan nar, adalah dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Nah, ini cocoknya apa? Jamak mu'annats salim tidak mungkin, ya kan? Karena tidak ada ta' marbutohnya. Sehingga kemungkinannya adalah jamak mudzakkar salim atau jamak taksir. Antum pilih yang mana? Jamak taksir. Antum pilih apa? Jangan sampai salah pilih. Nah. Ini adalah cocoknya jamak taksir. Mak'adun. Jamaknya maqa'idu. Maqa'idu yaitu tempat-tempat duduk. Bisa dipahami? Bisa. Yang belum benar nanti dibenarkan. Berikutnya, babun, pintu. Kalau banyak pintu apa? Abwabun, kita sering dengar. Makanya dikatakan kasratul ittila', banyak-banyak ittila' dan melihat dan banyak al-qira'ah. Abwabun. Kenapa antum bisa menjawab abwabun? Karena sering dengar, ya kan? Kalau belum pernah dengar, enggak mungkin akan terucap kayak gini. Kecuali antum dapat mimpi. Nasirun, seorang penolong. Ini enggak mungkin jamak mu'annas salim. Kemungkinannya jamak taksir atau jamak mudzakkar salim. Nah, ini yang cocok adalah jamak mudzakkar salim. Kita tambahkan wawu danun atau ya danun menjadi apa? Nasiruna atau nasirina. Penolong-penolong. Tambahkan wawu danun atau ya danun. Nasirun satu penolong, nasiruna, nasirina banyak penolong. Shaimun, satu orang yang berpuasa. Cocoknya ini dijadikan apa? Jamak mudzakkar salim. Jadi apa? Shaimuna, shaimina. Shaimuna, shaimina. Tambahkan waw dan nun dan ya dan nun. Nah. Kalau sawam itu lain lagi. Sawam itu orang yang banyak berpuasa. Berikutnya shaimatun. Cocoknya dikasih apa ini? Jamak mu'anas salim menjadi apa? Shaimatun. Shaimatun. Imatun. Ditambahkan apa? Alif dan ta. mujtahidun, mujtahiduna, mujtahidina. Itu apa? Jamak mudzakkar salim. Berikutnya mujtahidatun. Nah, ini berarti apa? Jamak muannats salim jadi apa? Mujtahidatun. Mujtahidatun. Itu satu orang perempuan yang bersungguh-sungguh. Kalau mujtahidatun, banyak orang perempuan yang bersungguh-sungguh. Kursiyun, satu kursi. Cocoknya dijadikan jamak apa? Jamak taksir menjadi apa? Karo, karosiyu. Kursi, kursi. Karosiyu. Kursi, kursi. Banyak kursi. Kolamun. Ini jamak taksir menjadi apa? Aklamun. Aklamun. Banyak apa? Banyak pena. Kolamun pena, aklamun banyak pena. Nah, fasikun. Satu orang fasik. Menjadi jamak mudzakkar salim menjadi apa? Fa sikuna, fasikina. Fasikuna, fasikina. Ditambahkan waw dan nun, ya dan nun. Fasikuna, fasikina. Banyak orang fasik. Nahrun jamak apa? Jamak taksir menjadi apa? Anharun. Nahrun itu satu sungai. Anharun itu apa? Banyak sungai. Yang ada dalam Al-Qur'an wa anharun. Berikutnya nabiyun, satu orang nabi. Menjadi apa? An, anbiya'u. Nabi Yunus bisa juga. Nah. Wa annal anbiya'a la yuwarisu dinaron wala dirhaman. Dan semua para nabi, anbiya'u, tidak mewariskan dirham dan juga dinar. Shodiqotun dijadikan apa ini? Jamak muannats salim jadi apa? Shodiqotu. Shodiqotun. Ditambahkan apa? Alif dan ta. Enggak urut ya, umat. Berikutnya musyrikatun, satu orang musyrik. Musyrikatun ditambahkan apa? Alif dan ta. Nanti tinggal pilih mana tadi. Faizun jadi apa? Jamak mudzakkar salim. Orang yang beruntung. Jadi apa? Faizuna. Faizuna. Kenapa? Apanya? Ditulis saja. Jannatun, jannatun panjang. Jannatun. Nurun, anwarun, cahaya. Anwarun. Nah. Masih ingat semua ya? Sekarang kita ulangi. Ana bacakan soalnya, antum jawabannya. Jangan kebalik ya. Antum soalnya, ana jawabannya. Ngetes. Itu yang bagus. Sambil menghafalkan, sambil ngecek tulisan, sambil menghilangkan kantuk. Nomor satu, muhsinatun. Muhsinatun. Maka'adun. Maka'idun. Maka'adun. Maka'idun. Maka'idun. Sudah ada tulisannya ya? Cari sendiri. Seninya di sini, nyari mana jawabannya. Kan ingat, kalau ditulis satu, dua, tiga urut kan gampang. Nah ini kan cari, oh mako itu. Nah, bisa difoto, cari yang, apalagi ini ada yang miring. Nah, ini masih lumayan bagus kalau sama anak-anak itu lebih amjar lagi. Berikutnya, babun. Abwabun. Nah, ada enggak? Ada. Nanti kalau yang enggak ada bilang. Nasirun. Nasiruna. Nasirina. Nasiruna. Nasirina. Baik. Shaimun. Shaimuna. Shaimina. Baik, ini jamak mudzakkar salim. Sha'imatun. Sha'imatun. Mujtahidun. Mujtahiduna. Mujtahidina. Kita ulangi. Mujtahidun. Mujtahiduna. Mujtahidina. Ini kayaknya enggak ada ya? Enggak ada. Tak tulis. Daripada WA. Mujtahiduna. Mujtahidina. Kenapa? Antum nulis di bukunya, jangan tiru ini ya. Mujtahidina, orang-orang yang bersungguh-sungguh. Berikutnya, kursiyun. Karosiyu. Ada karosiyu. Kolamun. Aklamun. Aklamun ada. Alhamdulillah. Fasikun. Fasikuna. Fasikina. Ada. Nahrun. Anharun. Ada. Nabiyun. Anbiya'u. Anbiya'u bisa. Nabiyuna bisa. Shodiqotun. Shodiqotun. Oh, tuh. Enggak ada. Ini. Shodiqotun. Wah, bingung nulis dhewe, bingung dhewe. Nah, Musyrikatun. Musyrikatun. Musyrikatun. Faizun. Ini musyrikatun. Fa belum. Ya, nanti tulis sendiri. Nah. Jannatun. Jannatun. Enggak ada juga. Nurun Anwarun. Nah. Jadi silakan difoto kalau kalau dibutuhkan. Tapi enggak usah dibikin status. Ini tadi kita buat dari isim mufrad menjadi jamak yang sesuai. Sekarang perhatikan, kita akan menjadikan ini isim mufrad menjadi isim musanna. Apa itu isim musanna? Isim yang menunjukkan dua dengan ditambah alif dan nun atau ta dan nun. Ya. Kok ta dan nun ya, berarti enggak ngantuk. Ditambah alif dan nun atau ya dan nun. Nah. Perhatikan. Kuncinya apa tadi? Ditambah alif dan nun atau ya dan nun, tapi sebelumnya apa? Di fathah. Coba ya. Tes. Muhsinatun. Muhsinatani. Muhsinatani. Muhsinataini. Muhsinatani. Muhsinataini. Mak'adun. Mak'adani. Mak'adaini. Babun. Babani. Babaini. Babani. Babaini. Sengaja saya bikin jeda supaya antum mikir dulu setelah ini nasirun apa. Kalau cepat-cepat kan antum mikirnya tadi kan agak kesulitan. Nasirun. Nasiraini. Shaimun. Shaimani. Shaimaini. Shaimani. Shaimaini. Sudah mikir? Tunggu. Shaimatun. Shaimatani. Shaimataini. Jadi saya kasih jeda jangan ngalamun, tapi berpikir. Nah, ini selain jawabannya apa? Jedanya kok lama? Ustaznya mah merem. Antum nunduk gini, apa mikir lama kok gak bunyi-bunyi? Wah, ustaznya merem. Berikutnya mujtahidun. Berikutnya mujtahidatun. Mujtahidatani. Mujtahidataini. Akhir untuk suwi. Kursiun. Kursiun. Kursiyani. Kursiyani. Kursiyaini. Dua kursi. Kolamun. Kolamani. Kolamaini. Kolamaini. Kolamani. Kolamaini. Tapi lamnya jangan dipanjangkan. Pendek. Kolamani. Kolamaini. Kolamun bukan kolamun. Kalau kolamun yang isi lele sama nila. Kolam. Fasikun. Fasikuloni. Fasikuloni. Kayaknya udah canggih semua. Nahrun. Nahroni. Nahroni. Baik. Nabiyun. Nabiyani. Nabiyaini. Baik. Shodiqotun. Sodiqotaini. Sodiqotaini. Musyrikatun. Musyrikatani. Musyrikatani. Faizun. Faizani. Faizaini. Jannatun. Jannatani. Jannataini. Nurun. Nurani. Nuraini. Kene cepet yo iso mbok mau. Nurani. Insya Allah ini semua bisa ya membuat untuk dijadikan sebagai musana, demikian juga dijadikan sebagai jamaah. Insya Allah semuanya bisa, kecuali yang enggak. Tapi kita lanjutkan yang keenam, masih ada waktu, yaitu apa yang disebut dengan al-asma'ul khamsah, isim-isim yang lima. Al-asma'ul khamsah, isim-isim yang lima, yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Apa artinya abuka? Abuka bapakmu. Tapi nadanya jangan yang jangan dikasih bu dulu ya. Bu bapakmu. Bapakmu. Akhuka saudaramu. Atau kalau matlamat saudara laki-lakimu. Nah. Hamuka apa artinya? Iparmu, saudara iparmu. Kemudian fuka mulutmu. Wah, saudara tuh bahaya ya. Tapi ya seperti itu namanya kan, mulut kan, apalagi lisanmu ya, lidah, lisan, mulut. Fuka yaitu mulutmu. Zumalin yang memiliki harta. Yang memiliki harta, jangan ditambahmu ya. Yang memiliki harta. Atau pemilik harta bisa juga. Semuanya ini menunjukkan makna laki-laki ya. Demikian juga sama dari asmaul khamsah, yaitu abaka, akhoka, hamaka, faka, zamalin. Ini semua sama artinya. Cuman ini bisa abuka, bisa abaka. Demikian juga abika, akhika, hamika, fika, zimalin. Bisa abuka, bisa abaka, bisa abika, bisa akhuka, akhoka, akhika. Semuanya artinya sama. Hamuka, hamaka, hamika. Fuka, faka, fika. Zumalin, zamalin, zimalin. Catatan. Asma'ul khamsah. Al-asma'ul khamsah. Domir ka. Domir ka. Tadi apa? A. Abuka. Balik ya. Ini mau tak hapus, masalahnya jangan sampai ada yang mau moto. Abuka. Ka ini namanya domir. Domir itu bahasa Indonesia kata ganti. Domir ka bisa diganti dengan dhamir yang lainnya. Dhamir atau kata ganti. Ka bisa diganti dengan dhamir yang lain. Ini dulu ya. Contohnya apa? Abuhu. Ka itu kan kamu, kata ganti kan? Abuhu, bapak dia. Hu-nya juga kata ganti. Contoh. Abuhu. Sehingga maknanya berubah dari tadi abuka bapakmu. Kalau abuhu apa? Bapaknya. Bapak dia laki-laki. Atau apa? Abahu. Atau apa? Abihi. Nanti itu pengecualian. Dhamir mutakallim pengecualian tidak bisa untuk dibikin al asmaul khamsah. Berarti dhamir ka bisa diganti dengan dhamir yang lain selain dhamir mutakallim. Yang penting antum tulis dulu. Untuk mencari benang merah dengan yang lain nanti. Mutakallim itu dhamir saya. Ya, saya kasih contoh ya. Abi itu enggak bisa. Contoh Abi. Nah, Abi ini bukan asmaul khamsah. Bukan asmaul khamsah. Mulai saya ulangin, dhamir adalah kata ganti ya. Dhamir ka atau dhamir kata ganti ka pada abu ka bisa diganti dengan dhamir yang lain, contoh abuhu, abahu, abihi, kecuali atau selain dhamir mutakallim. Artinya dhamir mutakallim itu dhamir untuk saya, abi bapakku itu kan saya. Itu tidak bisa untuk asmaul khamsah. Nomor dua. Dhamir pada asmaul khamsah bisa diganti dhamirnya ya. Bisa diganti dengan isim dohir. Apa itu isim dohir? Selain isim domir gitu, gampangannya. Yaitu nama. Kalau domir itu kan kata ganti. Kalau dohir itu ya dohir yang sebenarnya. Nah, kan? Kalau kata satu Muhammad itu kan dohir. Bisa dijadikan dhamir hu atau huwa. Nah. Contoh apa yang sering antum dengar? Abu Bakrin atau Abu Hurairah atau Abu Bakrin ya, atau Aba Bakrin atau Abi Bakrin. Tapi ini bukan abi yang di sini, bukan dhamir mutakallim ya. Aba Bakrin, Abi Bakrin. Atau Abu Hurairah, Aba Hurairah, Abi Hurairah. Maka dalam hadis, An Abi Hurairota. Bisa dipahami? Lumayan. Lanjut nanti. Ada pertanyaan? Bingung mau yang tanyakan. Yang penting ini antum catat dulu. Suatu saat antum akan paham. Nah, pada waktunya. Karena kita baru istilahnya di tangga yang pertama, sedangkan ini di tangga yang lain. Bukan di tangga yang ke-10, ini di tangga yang lain. Bawa urusannya. Yang jelas ini antum catat, domir atau ganti atau kata ganti kaf pada asmaul khamsah bisa diganti dengan domir yang lainnya kecuali domir mutakalim, contoh abuka, abaka, abika. Kemudian domir pada al-asmaul khamsah bisa diganti dengan isim dohir, contoh tadi Abu Hurairah, Abu Bakrin, Abu Sulaiman. Ini itu termasuk. Kemudian kenapa di sini ada abuka, ada abaka, ada abika, padahal semuanya adalah sama artinya. Nanti akan datang penjelasannya. Di waktu yang lain. Di waktu yang lain. Makanya di situ antum lihat tamrin. Tamrin latihan. Ij'al ma ya'ti kama dzukira. Ij'al ma ya'ti kama dzukira. Jadikan kalimat atau kata-kata berikut ini sebagaimana yang disebutkan di atas. Antum lihat di situ bukan apa? Bukan isim dhamir yang ditampilkan di situ oleh muallif. Akan tapi semuanya itu adalah isim dohir. Apa itu isim dohir? Selain domir. Domir itu apa? Kata ganti. Kalau dohir berarti bukan kata ganti, gitu aja. Asli ya kan? Tergantung nanti aslinya itu 1, 2, atau 3, kan gitu. Sehingga di situ ada Abu Bakrin, Abu Dawud, Ahu Aliin, semuanya adalah di wawu, di alif dan di ya. Contoh Abu Bakrin menjadi Aba Bakrin, Abi Bakrin. Abu Dawuda, Aba Dawuda, Abi Dawuda. Ahu Aliin, Aho Aliin, Ahi Aliin. Abu Rayrota, Aba Hurairata, Abi Hurairata. Zu ilmin, za ilmin, zi ilmin. Jadi domir kafnya itu diganti dengan isim dohir, nama orang atau nama selain domir. Sedangkan perubahan dari waw, ya, alif sama. Zu fadlin, za fadlin, zi fadlin. Abu Sa'idin, Aba Sa'idin, Abi Sa'idin. Abu Talibin, Aba Talibin, Abi Talibin. Nilainya 100 semuanya. Yang terbanyak? Yang terbanyak 1000. Bisa dipahami sampai sini? Belum. Kalau belum paham, yang penting antum hafal al-asma'ul khomsah itu lafadznya ini. Pakai abu, ahu, hamu, fu, dan zu. Yang ini apa? Tambahan saja. Saya ulangi, para pembahasan al-asma'ul khomsah di anak tangga yang ini adalah yang jelas kita harus menghafal abu, ahu, hamu, fu, dan zu. Ada berapa li? 5. Coba kita ulangi sama-sama. 1, 2, 3. Abu, ahu, hamu, fu, dan zu. Coba bukunya ditutup. Abu, ahu, hamu, fu, dan du. Wa mananang. Ditutup bukunya. Pokoknya sampai antum bisa, kalau belum bisa belum pulang. Oh, perwakilan. Abu, aku, abu, du. Nah, harus urut. Kalau nggak urut dia nggak pulang. Harus dicorek. Abu. Abu, aku. Hamu. Hamu, du. Fu. Tadi lo yang apa mulutmu tadi. Tapi jangan dijawakan ya. Sudah. Nanti jadinya anu. Tak kasih waktu 1 menit Mas Anang. Pokoknya nasib Evan tergantung antum. Sampai jam 10 ya ditunggu. Wah, dikasih tahu belakangnya. Coba Mas Sani, Mas Sani. Nah, ini cocok buat perwakilan, jadi karena lancar. Nah. Adapun yang ketujuh dan yang setelahnya, kalau kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Intinya kita ambil pada malam hari ini adalah Al-Asma'ul Khomsah. Intinya adalah menghafal 5. Abu, Aku, Hamu, Hu, dan Zu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadzalu barakallahu fiikum.